Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa li muslimin an ibni mas'udin radallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi sallam maqal halakal mutanatti'un. Rasul mengatakan binasalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memberatkan diri dan mempersulit diri. Qolaha salasan, Nabi katakan kalimat ini sebanyak 3 kali. Penjelasannya, qala syarih rahimallahu taala, wal mutanati maknanya adalah al mutaammiq, orang yang berdalam-dalam, al mutaqair, yang berdalam-dalam, al mutasyaddiq, orang yang kelewat batas dalam berbicara, atau orang yang berlebihan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Fahuwa, maka orang tersebut Nabi katakan adalah orang yang binasa. Meskipun perkataan yang berlebihan dan sok-sokan itu adalah perkataan mu'tadah, perkataan biasa, perkataan keseharian, maka sebagian orang demikianlah keadaannya. Rupanya boleh jadi berdalam-dalamnya dalam membahas sesuatu itu diiringi dengan al-ijab, kagum dengan diri sendiri, demikian biasanya. Maka seringkali orang yang berdalam-dalam membicarakan sesuatu, maka Anda jumpai jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan sombong. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan berbicara dengan hidungnya. Fatusalim alaih, maka engkau ucapkan salam kepadanya misalnya, maka engkau dengar ucapan jawaban salamnya itu dari hidungnya. Dan ila ghairi dhalika minal akwal, dan perkataan yang lain. Adapun tanatto, adapun berlebihan dalam perbuatan, maka juga demikian, seringkali mengantarkan pada ujub, pada kagum terhadap diri sendiri atau pada kesombongan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanati'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Wa tanattu' dan berlebih-lebihan dalam masalah agama itu mirip-mirip dengan ghulu. Fawa aidan, dan hulu adalah di antara sebab kebinasaan. Memindalikan di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berlebihan membicarakan, membahas sifat Allah Ta'ala dan berdalam-dalam tentangnya. Yang dimaksud dengan berlebihan dalam masalahnya adalah bertanya tentang hal-hal yang tidak ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal mereka tahu dan sadar bahasanya para sahabat lebih baik daripada mereka dalam masalah agama, dan lebih semangat dalam mencari ilmu. Dan di tengah mereka Rasulullah SAW, yang Rasul itu memiliki jawaban atas berbagai pertanyaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, betapapun tingginya ilmunya. Ya, maka mutanati yang ada dalam hadis ini yang Nabi sampaikan bahasanya orang yang mutanati, yang berlebih-lebihan adalah orang yang binasa. Kita lihat di penjelasan dari Ibnu Thaimin rahimahullah ta'ala, ini mencakup berlebih-lebihan dalam perkataan biasa, ya, perkataan keseharian, ya, dia berlebih-lebihan dalam berbicara ataupun demikian juga perbuatan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah agama. Yang tanatto dalam masalah agama ini mirip, ya, tak jauh beda dengan al-ghulu. Maka semuanya, maka di antara bentuk kehancuran ketika orang berlebihan dalam berbicara dan sok-sokan dalam berbicara adalah ujub dan sombong, dan itu adalah kebinasaan. Maka orang yang berlebihan dengan perkataannya, beliau tadi sampaikan, ya, biasanya diiringi dengan kesombongan, demikian juga orang yang memiliki perbuatan yang berlebih-lebihan, biasanya mengantarkan pada kesombongan. Demikian juga hadis ini berlaku untuk masalah agama. Maka inilah tiga hadis yang semuanya menunjukkan haramnya sikap berlebih-lebihan, dan bahasanya sikap berlebih-lebihan adalah sebab kebinasaan. Dan menjadi kewajiban seorang hamba untuk berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah dua sisi ekstrim yang bertentangan. Karena yang dua titik ekstrim tersebut bertentangan, berkebalikan dari agama yang pertengahan. Maka sebagaimana umat adalah pertengahan, maka agamanya juga adalah agama yang pertengahan. Fayambari, maka sepatutnya hendaknya berjalannya seorang hamba dalam meniti agama ini juga di atas jalan yang pertengahan. Dan hakikat dari jalan yang pertengahan adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Maka siapa yang komitmen dengan mengikatkan diri dengan ajaran Quran dan Sunnah dengan tepat, dengan pemahaman yang benar, maka dia akan berjalan di jalan yang tengah. Artinya tolak ukurnya bukan pikiran dan perasaan, kemudian merasa ini ada yang pendapat demikian, menurut saya tengahnya adalah demikian, itu dasarnya adalah akal pikiran, bukan demikian. Namun hakikat jalan tengah adalah pertengahan dalam agama adalah mengikuti Quran dan Sunnah dengan proporsional, tidak overdosis, dengan pemahaman yang benar. Maka kita akan menghasilkan sikap yang proporsional pada tempatnya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian faedah atau pelajaran yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil yang ada di bab ini. Bab bahasanya sebab kekafiran, terjadinya kekafiran di tengah-tengah manusia karena meninggalkan agama, sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Maka pelajaran yang pertama, bahasanya siapa yang memahami isi kandungan bab ini dan dua bab setelahnya, maka akan jelas baginya keterasingan Islam. Wara'a min kudratillah, dan dia akan melihat betapa Allah adalah zat yang maha kuasa, dan dia akan melihat bagaimanakah terjadinya berbolak-baliknya hati, maka dia akan melihat satu hal yang sangat mengherankan. Penjelasannya ini adalah satu hal yang benar, karena Islam dibangun di atas tauhid yang murni. Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni adalah satu hal yang asing. Banyak negeri-negeri kaum muslimin Anda jumpai padanya sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, terutama pada kubur mereka. Tidaklah Anda jumpai satu negeri muslim kecuali di sana terdapat sikap berlebih-lebihan terhadap kubur orang-orang yang saleh. Bahkan boleh jadi kubur yang diagung-agungkan itu bukanlah kubur orang yang saleh. Bahkan boleh jadi qad yakunu wahman, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya. Boleh jadi isinya ketebok pisang atau lainnya. Namun diagung-agungkan dan dimulia-muliakan, padahal tidak ada isinya. Isinya ternyata batang pisang. Semacam contohnya adalah kubur Husain bin Ali radhiallahu anhuma. Maka banyak negara yang mengklaimnya. Maka orang Irak bilang makamnya Husain di Irak. Orang Suria bilang bahasanya makam Husain di Suria. Orang Mesir bilang makam Husain di Mesir. Ada yang bilang makam Husain di Maroko. Nah, maka jadilah Husain itu jadinya boleh jadi adalah empat orang yang beda-beda. Ataukah kemudian muqatta ausalan, ataukah dipotong-potong badannya dengan mengikuti ausalan sendi-sendinya. Maka kepalanya di sini, kemudian kaki kanan di sebelah sana, dan kaki kiri di negara ini. Dan dua kemungkinan tersebut, wahada kululai sabis sahih, dan itu semua adalah satu hal yang tidak benar. Tidak ada kemudian terjadi pemotongan terhadap kubur terhadap jenazah Husain kemudian dibagi-bagi ke berbagai negeri. maka berarti ada yang tentu kalau ada empat yang ngaku, ya, di sini tiganya palsu. Tiga tersebut boleh jadi ada orang sekedar namanya Husain, ya. Ada orang situ namanya Husain, namun kemudian dipalsukan, oh ini Husain bin Ali, atau tidak ada apa-apanya. Fal muhim, maka intinya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Anda akan maka akan jelas bagi Anda keterasingan Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian juga jazirah Arab sebelum adanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di sana terdapat banyak kubur, terdapat banyak kubah yang disembah-sembah selain Allah. Orang pembada berhaji menuju kubah tersebut. Yang dimaksud dengan berhaji di sini adalah tuksat, orang ramai-ramai di hari-hari tertentu dari berbagai negeri, dari berbagai tempat mendatangi satu makam tertentu. Maka itu yang dimaksud dengan berhaji ke makam. Orang kemudian diprovokasi, orang diajak-ajak di hari tertentu untuk mendatangi satu makam. Ini yang dimaksud berhaji ke satu makam tertentu. Akan tapi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada orang ini, Muhammad bin Abdul Wahab, dan pasangannya, temannya Muhammad ibn Su'ud, sehingga beliau bisa menghancurkan, meniadakan bentuk-bentuk kesyirikan dan menghancurkannya, sehingga jadilah negeri tersebut walilalhamdu, dengan memuji Allah, adalah di atas tauhid yang lurus, menjadi satu-satunya negeri Islam yang tidak ada di sana kubur yang diagung-agungkan. Sampai hari ini tidak dijumpai di negeri Islam satu negeri yang bersih dari kubur orang soleh yang diagung-agungkan kecuali Arab Saudi. Kemudian kandungan yang kedua, mengetahui awal kemusyrikan yang terjadi di muka bumi, dan itu disebabkan bisubhatus salihin, karena subhat tentang orang-orang yang saleh, tentang salah paham dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Penjelasannya adalah karena berbagai patung berhala yang disembah-sembah oleh kaum Nuh, mereka itu kelimanya adalah sekelompok orang-orang yang saleh, lalu kemudian terjadi sikap berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka, kemudian disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika orang itu tahu asal muasal sejarah terjadinya kemusyrikan, maka dia akan memiliki hadar, waspada dalam mewaspadai sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang saleh. Kemudian poin yang ketiga adalah mengetahui perkara pertama yang karenanya diubah-ubahlah agama para nabi, dan apa sebabnya. Ma'arifati, padahal diketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka. Maka perkara yang pertama yang menjadi sebab berubahnya dan rusaknya agama para nabi adalah kemusyrikan. Sebabnya adalah sikap berlebih-lebihan dalam menghormati orang yang saleh. Ya, padahal Allah dan Allah di samping bahasanya, di samping pengetahuan, bahasanya Allah mengutus para rasul untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang benar. Karena nasu ummat wahidah, dulu manusia itu agamanya satu, lalu terjadilah kemusyrikan, maka Allah kirimkan para nabi untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat, dan kabar ancaman bagi orang-orang yang memilih kekafiran dan kemusyrikan. Maka manusia dulu hakikatnya satu umat, yaitu satu agama, yaitu tauhid, lalu terjadi perselisihan. Ada yang masih bertahan untuk bertauhid, dan ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirimkan para nabi yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman, dan kabar ancaman bagi orang yang memilih kekafiran. Dan Allah kirimkan bersama para nabi tersebut kitab supaya sang Nabi bisa memberikan hukum di antara manusia dalam perkara yang diperselisihkan. Inilah kemusyrikan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah manusia. Sebabnya adalah karena sikap berlebihan terhadap dalam menghormati orang-orang yang saleh. Kemudian poin yang keempat, kita jumpai bahasanya manusia menerima bid'ah, menerima kreasi dalam agama, padahal syariat dan fitrah yang sehat menolaknya. Ini, maka di kaum Nabi Nuh, maka yang pertama kali terjadi di tengah-tengah kaum Nabi Nuh adalah bid'ah terlebih dahulu. Ini, sebelum terjadi kemusyrikan. Ini, maka ada kegiatan, kemudian tafakur di samping makam atau di samping patung untuk mengembalikan keimanan, untuk meningkatkan kualitas keimanan. Dan ini jadikan sebagai satu ritual, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bid'ah. Maka yang pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh adalah bid'ah sebelum terjadinya kemusyrikan. Ai anna nufusa, yaitu jiwa banyak orang menerimanya. Ya, itu yang dimaksud dengan qabul di sini, bukannya bid'ah itu satu hal yang dibenarkan oleh syariat, namun syariat menolaknya. Demikian juga fitrah yang sehat menolaknya, karena fitrah yang sehat memiliki fitrah untuk beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah dengan lainnya. Kama qala ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu pada agama yang hanif, ada agama yang condong pada tauhid. Itulah fitrah yang Allah tetapkan pada semua manusia. Maka fitrah yang sehat tidaklah menerima penetapan hukum kecuali diberikan oleh yang memiliki hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang masih memiliki fitrah yang sehat menyadari bahasanya agama, ritual ibadah harus berdasarkan tuntunan. Maka dia tidak akan menerima ibadah yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan realitanya, ketika iblis membisikkan orang untuk melakukan bid'ah, maka diterimalah oleh kaum Nabi Nuh, sehingga terjadilah kemusyrikan. Kenapa banyak orang kemudian menerima hal yang mengada-ada, hal yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada dasarnya? Anna sababa dzalika kullahu, anna sababa dzalika kullihi, sebab itu semua adalah karena tercampurnya hak dengan batil. Fal awal, maka yang pertama adalah rasa cinta dengan orang yang saleh, dan yang kedua adalah fi'lu unasin min ahlil ilm, perbuatan sejumlah orang yang sejumlah ulama dan orang yang dianggap orang yang taat beragama, yang melakukan sesuatu yang mereka maksudkan dengan sesuatu tersebut maksud yang baik. Lalu datanglah orang setelah mereka, generasi selanjutnya, yang generasi selanjutnya tersebut memahami bahasanya yang diinginkan oleh pendahulunya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan asli oleh pendahulunya. Maka di sini penulis Kitabut Tauhid rahimahullah taala ingin menjelaskan tercampurnya kebenaran dan kebatilan itu terjadi dengan dua hal. Sehingga ini diterima, sehingga terjadilah kemusyrikan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh, itu karena tercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Dan itu terjadi dengan dua hal. Yang pertama disebabkan rasa cinta kepada orang-orang yang saleh. Karena inilah maka mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut, mahabbatan lahum, sebagai bentuk ekspresi cinta dengan orang-orang yang saleh. Dan karena keinginan dan semangat untuk bisa menyaksikan bayang-bayang orang-orang yang saleh. Maka ada maka diterimalah bid'ah di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Yang pertama dikarenakan ya, ke sesuatu yang tidak dituntunkan ini dikasih bungkus. Dikasih bungkus. Bungkusnya adalah hak. Bungkusnya adalah satu hal yang benar. Mahabbatus solihin. Cinta dengan orang yang soleh. Dia ini adalah al-haq, namun isinya adalah batil. Karena rasa cinta dengan orang yang soleh yang merupakan bungkus yang benar ini, ternyata isinya adalah dengan membuat-buat patung. Untuk kemudian mengadakan, boleh jadi ritual ibadah di samping patung tersebut. Kemudian tercampurnya kebenaran dan kebatilan adalah dikarenakan ahlul ilmi wa din, para ulama masa itu, orang yang berilmu dan orang yang dianggap sebagai orang yang tahu agama, memaksudkan dengan membuat patung maksud yang baik. Maksudnya adalah untuk mengobati futurnya iman. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat beramal saleh. Maka mereka maksudkan dengan itu kebaikan, yaitu apa? Ayan syatu alal ibadah, supaya mereka kembali semangat beribadah. Akan tapi generasi setelahnya menginginkan bukan kebaikan yang diinginkan oleh pendahulunya. Maka karena demikian inilah maka terjadilah kekacauan antara hak dan batil. Terjadilah percampuran antara hak dan batil yang ini jadi sebab diterimanya hal yang tidak dituntunkan dan tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang saleh. Dilakukan oleh orang yang berilmu. Karena membuat patung ini, kenapa membuat patung ini diterima? Diterima pada ini bid'ah. Kenapa diterima? Maka sebabnya kata beliau adalah karena pelakunya adalah orang yang berilmu, ahlul ilmi wa din, orang yang berilmu dan orang yang dianggap faham agama dan taat beragama. Nah ini yang menjadi pembuatnya, perintisnya, pionirnya. Maka orang-orang pun ya, tidak bisa memandang kebatilan, keburukan dari hal ini, tercampur. Tercampurlah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk tidak terlihat jelas sebagai satu hal yang buruk. Disebabkan pionirnya, orang yang merintisnya adalah ahlul ilmi wa din. Orang yang ngerti agama dan orang yang taat beragama. Maka tentu orang-orang awam akan mengatakan, lah ya, yang bikin itu masa salah. Yang membuat adalah Pak Kiai masa keliru. Yang membuat adalah orang yang rajin ibadah masa satu hal yang sesat. Maka itulah, maka tidaklah jelas kebenaran. Disebabkan karena pelaku dari keburukan tadi adalah orang-orang ahlul ilmi waddin. Maka keburukan tidak jelas sebagai terlihat sebagai keburukan. Maka dari sini terdapat pelajaran penting dari sejarah kemusyrikan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Terdapat pelajaran penting, wa yu'khad minhu. Bisa kita ambil pelajaran dari sini. Ana man arada taqwiyata dinihi bi bid'atin fa inna dararaha aktsaru min naf'iha. Barang siapa yang ingin menguatkan agamanya agar agamanya itu makin kuat, makin hebat, namun dengan mengadakan kreasi-kreasi dalam agama, maka hasil akhirnya adalah bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka orang-orang yang saleh, mereka tentu yang bikin patungnya adalah murid-murid dekat dari murid-murid dekat dari 5 orang saleh di kaum Nabi Nuh. Murid dekatnya, yang mereka adalah orang-orang yang juga bisa dikatakan orang yang saleh juga. Orang yang karena bergaul dengan dengan mereka-mereka ini, maka disimpulkan oleh beliau, mereka juga ahli ilm. orang yang berilmu. Yang membuat patung itu ahlul ilmi waddin, ngerti agama dan taat beragama. Nah, itu yang bikin patung. Dan maksud ahlul ilmi waddin di zaman Nabi Nuh ini atau sebelum Nuh datang, maksudnya adalah maksud yang baik untuk menguatkan agama, untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya adalah agar orang itu ke situ kemudian tambah semangat beribadah. Dan ternyata bahayanya lebih besar. Ternyata dampaknya adalah terjadinya kemusyrikan. Maka di sini diambil contoh yang lain. Maka orang-orang yang berlebihan dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka membuat satu acara yaitu mawalid, acara maulid Nabi, yang niatnya dan mereka maksudkan di dalam mereka maksudkan dengan acara ini kecuali niat yang baik. Maka kita tidak mempermasalahkan niat, niatnya adalah niat yang baik. Akan tapi, maka mereka menginginkan dengan acara ini satu niat yang baik. Namun fasar dararuha akthar min naf'iha. Dan ternyata manfaatnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Di antara bahayanya, dan ini bahaya yang ada pada semua amal yang tidak dituntunkan. Lianna, karena acara semacam ini atau amal semacam ini yang tidak dituntunkan akan memberikan kepada seseorang semangat untuk sesuatu yang tidak ada tuntunannya di waktu tertentu. Kemudian karena semangatnya sudah terporsir di acara tersebut, maka setelah acara berlalu maka akan disusul dengan futur, disusul dengan loyo, yang ini adalah loyo yang tidak pada tempatnya, loyo yang tidak dituntunkan. Fi baqiyatil al-am, di sisa hari yang lainnya, habis sudah energi, pikiran, duitnya untuk menyemarakkan acara tersebut. Setelah itu duitnya seret, tenaga pikirannya seret, tenaganya seret untuk melakukan amal-amal yang masyru'. Maka oleh karena itu Anda jumpai mereka-mereka yang berlebihan, begitu sangat bersemangat dalam menyemarakkan acara semacam ini, fadirin. Mereka adalah orang-orang yang loyo dalam perkara yang jelas-jelas dituntunkan. Ya, mereka loyo dalam pengertian laisa kanasati ghairihim, tidak sesemangat sebagaimana yang tidak melakukannya. Wahada mimma yadulu, maka ini diantara dalil yang menunjukkan ala ta'athir libidai, akan pengaruhnya, pengaruh amal yang tidak dituntunkan pada hati. Meskipun amal tersebut betapa indahnya menurut para pelakunya. Fala tazidul insana illa dolala, maka tidak akan memberikan tambahan kecuali tambahan kesesatan. Oleh karena itu benar Nabi SAW mengatakan kulubitatun dolala, semua yang amal yang tidak ada tuntunannya adalah amal yang berbahaya. Dan di antara bahayanya adalah tadi beliau sampaikan, orang kemudian untuk amal yang tidak ada tuntunannya, orang itu biasanya semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Pol-polan semuanya dikerahkan untuk itu. Pikiran untuk itu, uang untuk itu, tenaga untuk itu. Namun, begitu amal yang dituntunkan, luyu. Maka bikin acara tersebut sampai jam 2 malam, subuhnya bablas. Acaranya begitu sampai jam 2 malam, sebelumnya bablas. Sebelumnya bablas. Maka lemes dalam hal yang masyru'. Di antara dampak orang itu sibuk dengan amal yang tidak dituntunkan adalah habis semangatnya dalam hal yang tidak dituntunkan, tinggal lemesnya untuk hal yang tidak dituntunkan. Maka orang yang punya kegemaran amal yang tidak dituntunkan di satu malam tertentu setiap pekannya, maka dia cuma semangat untuk itu rame, gayung dan seterusnya. Giliran sholat berjamaah, yaitu yang hadir, yang gayung hadir tadi ternyata absen semua, pamit semua. Karena semangatnya sudah habis di situ. Energinya sudah terpauser di situ. Maka kemudian amal yang ada tuntunannya itu tinggal lemesnya. Ya, jika ada orang yang mengatakan bahasanya acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki landasan dari hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kenapa beliau gemar puasa hari Senin, Nabi katakan itu adalah hari aku dilahirkan, aku diutus sebagai rasul, atau aku pertama kali dapat wahyu. Demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Abu Qutadah, diriatkan oleh Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di samping berpuasa pada hari Senin juga plus hari Kamis, dan Nabi mengatakan Senin dan Kamis ada dua hari dilaporkannya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Ya, maka jawaban untuk dalih ini adalah berbasis jawaban yang pertama, tentu puasa bukanlah perayaan puasa Senin, tentu bukanlah berbeda dengan dan bukanlah perayaan Maulid Nabi. Sebagaimana mereka-mereka, nah, acaranya cuma puasa, yang puasa itu cuma imsak, tidak ngapa-ngapa, tidak makan, tidak minum. Adapun mereka-mereka yang menjadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam acara Maulid, fahtifaluhum ala aksi min dalik, maka perayaannya adalah kebalikan dari puasa, karena puasa itu tidak ngapa-ngapa, lalu ini malah banyak kegiatan. Ya. Padahal puasa itu ala imsak, tidak ngapa-ngapain. Nah, ini malah tidak ramai kegiatan. Fal makna, maka artinya bahasanya hari ini, yaitu hari Senin, jika seorang itu berpuasa pada hari Senin, fawa yamun mubarak, maka itu adalah hari yang penuh berkah. Hasla fi hadha syai' dan adalah satu hari yang berkah yang terjadi padanya hal ini, terjadi padanya peristiwa ini. Namun walaisal makna, bukanlah maksudnya kemudian kita merayakan hari tersebut. Ini adalah hari yang berkah. Ya, jika seorang itu berpuasa padanya, maka itu adalah hari yang berkah, dan di hari tersebut telah terjadi sejumlah peristiwa yang Nabi sebutkan. Kemudian seandainya kita andaikan bahasanya ini bisa jadi dalil, maka tentu kita wajib mencukupkan diri dengan yang berdalil. Ya sudah, maka mari kita peringati Maulid Nabi caranya dengan rajin puasa Senin. Kita cukupkan diri dengan apa yang ada dalam dalil. Karena ibadah itu menunggu dalil. Dan seandainya perayaan Al-Ma'hud ay Al-Ma'ruf yang telah dikenal oleh manusia pada hari ini, itu satu hal yang dituntunkan, tentu Nabi akan jelaskan, boleh jadi dengan perkataannya, perbuatannya, atau persetujuan beliau. Kemudian senyap mereka-mereka yang merayakan akhir lahirnya Nabi SAW, maka mereka tidaklah melakukannya pada hari Senin, yang merupakan nyata-nyata hari lahirnya Nabi. Dan di hari yang mereka anggap Nabi itu lahir pada hari itu, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal tanggal 12 Rabiul Awal, apakah itu hari lahir Nabi? Lam yathbut min nahyah tarikhiyah. Maka itu juga satu hal yang tidak benar dari sisi historis. Lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu ahistoris. Satu hal yang tidak sesuai berdasarkan studi sejarah. Waqad haqqaqa ba'dul falakiyyin al-muta'akhirin, ya, sebagian ahli astronomi belakangan kemudian berupaya untuk menelusuri tanggal jatuhnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya yang dikuatkan dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, tanggal lahirnya adalah tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12. Ya, maka tanggal 12 Rabiul Awal disepakati sebagai hari wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal disepakati sebagai hari wafatnya Nabi. Sedangkan tanggal apakah itu hari lahirnya Nabi diperselisihkan. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin bukan tanggal itu, berdasarkan memanfaatkan penelitian ilmu falak, yang coba meruntut dan mencari maka ketemunya tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, demikian yang kita pecah sempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.